Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر Al-Muslimin Rahimani wa Rahimakumullah. Kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan, taufik, hidayah serta at-taisir, kemudahan, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa bersama-sama untuk bermajlis mendengarkan ayat-ayat Allah Azza wa Jal dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyara al-muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah sebuah kebahagiaan bagi seorang muslim, seorang mukmin, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala beri dia kemudahan, taufik untuk bisa berjumpa, menyambut kedatangan bulan yang penuh dengan kemuliaan dan keutamaan, yaitu bulan Ramadhan. Nah, semestinya seorang mukmin, seorang muslim, ketika datang bulan yang penuh dengan kemuliaan dan juga keutamaan, dia akan merasakan apa? Kebahagiaan, sukacita dan juga bersemangat untuk menyambutnya. Sebagaimana para pendahulu kita yang saleh dari kalangan para sahabat, murid-murid sahabat yaitu tabi'in dan juga atba'ut tabi'in, mereka menanti-nanti dan mengharap serta senantiasa memanjatkan doa kepada Allah Azza wa Jal untuk diperjumpakan, dipertemukan dengan bulan Ramadhan. Ini menunjukkan apa? Mereka akan bahagia dan bersuka cita ketika bertemu, Allah beri kesempatan untuk berjumpa dengan bulan Ramadhan. Sering kita dengar daripada duat, para mubaligh, para ustad-ustad menyampaikan sebuah riwayat, sebuah athar dari Mu'alla ibn Fadl rahimahullah, bahwasannya beliau mengatakan, kanu, yakni para salaf dahulu, yad'una Allah sittata ashhurin, mereka senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadhan. Untuk apa? Ayyuballighahum ila Ramadhan, agar Allah Azza wa Jalla mempertemukan mereka, memanjangkan umur mereka sehingga mereka bisa berjumpa dengan bulan Ramadhan. Tentu ini adalah sebuah harapan yang besar, yang dengannya seorang salaf, seorang sahabat, seorang tabi'in, mereka akan merasa bahagia ketika Allah Subhanahu wa ta'ala pertemukan dengan bulan apa? Ramadhan. Kata Yahya ibn Kathir rahimahullah, kana min du'aihim, dan di antara doanya para salaf, para pendahulu kita yang saleh, yaitu Allahumma sallimni Ramadan, ya Allah, sampaikanlah aku dengan bulan Ramadan, wa sallim liya Ramadan, dan berjumpakanlah kepadaku bulan Ramadan, wa tasallamhu minni mutaqabbala, dan terimalah amalan-amalan kami di bulan Ramadan. Wa tasallamhu minni, dan terimalah dariku mutaqabbala amalan-amalan yang semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan bahwasanya seorang muslim, seorang mukmin, ya, melalui tauladan dari para generasi terbaik umat ini, ya, mereka sangat mengharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diperjumpakan dengan bulan Ramadan. Maka semestinya seorang muslim, seorang mukmin, dia akan merasa berbahagia, dia akan merasa bersuka cita, bersemangat ketika berada di bulan Syaban, di akhir-akhir bulan Syaban, sebelum berjumpa dengan apa, bulan Ramadan. Nah, berbeda dengan orang-orang yang mutakasil, orang-orang munafik, orang-orang yang malas, mereka tanpa adanya bulan Ramadan dengan syariat-syariat Islam yang ada seperti salawatul khams, salat lima waktu baik di rumah maupun di masjid. Nah, dan juga ibadah-ibadah yang lainnya, mereka merasa sempit, merasa berat dengan syariat Islam karena memang mereka mutakasil, orang-orang yang apa? Malas. Maka ketika datang bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya berpuasa, as-siyam, ya, maka orang-orang yang malas ini merasa bersedih, merasa hati mereka semakin sempit, mereka merasa bahwasannya bulan Ramadan ini akan semakin berat beban mereka karena apa? Ketambahan ibadah-ibadah yang lainnya. Aduh, harus salat tarawih, aduh harus berpuasa, aduh harus bersantap sahur, ya, mereka akan lebih merasa berat. Maka seorang muslim semestinya dia berbeda. Tidak seperti orang-orang yang malas, dia akan merasa bahagia. Dan di antara sebab-sebab ma'asyara al-muslimin rahimani wa rahimakumullah, seorang mukmin dia akan antusias, berbahagia, senang untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Di antara sebabnya adalah dia mengilmui, mempelajari kemuliaan-kemuliaan dan keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala, ya, turunkan pada bulan Ramadan, sehingga dengan itu dia akan merasa bahagia. Nah, ma'asyara al-muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan di antara keutamaan serta kemuliaan bulan Ramadan yang dengannya semestinya seorang muslim akan merasa bahagia, nah, itu adalah dengan disyariatkannya pada bulan Ramadan, ya, kaum muslimin untuk berpuasa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida minkumus syahra falyashum." Barang siapa menjumpai, syahida, mendapati minkum, di antara kalian, asyahra, bulan Ramadan, falyashum, maka semestinya dia berpuasa. Nah. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, inna allaha aftarada alaikum siyamahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas kalian wahai kaum muslimin siyamahu, untuk berpuasa di bulan Ramadan. Ayat yang sering kita dengar, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, umat-umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan berpuasa kalian akan menjadi hamba yang bertakwa. Naam. Dan sungguh ada kebahagiaan, sukacita atas bagi seorang muslim, seorang mukmin, ketika Allah Subhanahu wa taala beri dia at-taufik wa taysir, hidayah dan juga kemudahan, sehingga dia bisa menjalankan syariat puasa, syariat siam pada bulan Ramadan. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa dia memiliki dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi, kebahagiaan ketika dia telah berbuka. Dan ini subhanallah tidak kita rasakan kecuali pada bulan Ramadan, di mana kita bersama-sama menahan lapar, menahan haus dahaga dan syahwat, dan syahwat-syahwat kita. Lalu terdengar kumandang azan maghrib, subhanallah, kita semua merasakan apa? Kebahagiaan. Kita rindu dengan suasana yang seperti ini. Semua kaum muslimin dari penjuru dunia menanti fitr, datangnya fitr, waktu untuk berbuka, waktu untuk makan, yang mana itu semua dilakukan bersama-sama. Berbeda dengan makan di hari-hari biasa. Naam, di hari-hari biasa makan pagi, makan siang, makan sore, makan malam, tidak seperti ketika kita berbuka puasa di bulan Ramadan. Makan siang ada yang jam 11, ada yang jam 12, ada yang 1. Bahkan ada yang tidak makan siang. Dan karena tidak menahan rasa lapar, tidak menahan rasa dahaga, jam 10 tadi minum, jam 9 tadi sarapan, dan seterusnya. Kebahagiaan berbuka di bulan Ramadan itu tidak apa? Tidak ada yang semisal dengannya. Nah, berbeda ketika pada bulan Ramadan. Sama-sama di waktu maghrib kita apa? Menanti. Sebagian tempat bahkan membunyikan apa? Ngung kalau bahasa di tempat kita di Pekalongan itu ngung gitu. Sebagai tanda telah masuk waktu maghrib. Nah, itu dinanti ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan di antara makna al-fitr adalah ketika apa? Idul Fitri. Di mana ketika itu kaum muslimin mereka berbuka setelah selama satu bulan penuh apa? Berpuasa. Tidak makan di waktu siangnya, tidak bersarapan di waktu paginya. Maka ketika Idul Fitri diharamkan bagi umat muslim untuk mereka berpuasa sehingga bisa makan di waktu pagi sarapan, masya Allah. Dan itu adalah kebahagiaan yang sangat luar biasa. Farhatun inda fitri, kebahagiaan ketika apa? Dia berbuka ketika Idul Fitri. Sama-sama mengagungkan Allah Azza wa Jal dengan bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Naam. Wa inda liqa'i rabbih, wa farhatun inda liqa'i rabbih. Dan merupakan kebahagiaan bagi orang-orang yang berpuasa, merupakan kebahagiaan bagi seorang muslim, seorang mukmin di bulan Ramadan ketika mereka menjalankan syariat puasa, farhatun inda liqa'i rabbih, ketika dia berjumpa kepada Rabb-nya. Naam. Ketika dia berjumpa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan dia sha'imun, orang yang berpuasa di dunia dahulu, dia akan merasakan bahagia ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dia akan berjumpa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan apa? Dia membawa ajrun kathir, thawabun jazil, dengan pahala yang sangat banyak, dengan ganjaran yang sangat melimpah. Nah, karena apa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi menyatakan, kullu amal ibni Adam lahu illa shaum. Setiap amalan bani Adam lahu, itu untuknya. Illa shaum, fa innahu li ana ajzibi. Kecuali puasa. Puasa itu untukku. Ana ajzibi. Maka akulah yang akan apa? Menggantinya. Banyak makna dari kalimat Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi ini. Sebagian ulama, diantaranya adalah Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullah, menyatakan makna bahwasannya selain puasa, karena puasa itu adalah untukku, maknanya adalah bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala tidak disekutukan kepada sesembahan-sesembahan yang lain dalam perkara apa? Puasa. Mungkin dalam perkara menyembelih, mempersembahkan, atau bahkan sujud, atau bahkan meminta berdoa. Allah subhanahu wa ta'ala disekutukan dalam ibadah yang selain puasa. Banyak orang menyembah, bersujud, berdoa, meminta beristighosah, bahkan menyembelih berkorban, atau bahkan ruku. Kepada selain siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi puasa hanya diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini diantara maknanya. Puasa itu untuk kata Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Dan di antara maknanya pula, ma'asyara al-muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala dalam perkara puasa, ya, itu akan mengalilipatkan pahala yang tiada batasnya. Kullu amal ibni Adam yudha'af. Al-hasanatu bi'asli amthaliha hat ila sab'i mi'ati dhi'fin. Amalan Bani Adam itu pasti dikali lipatkan. Minimalnya 10 kali lipat. Ila sab'i mi'ati dhi'fin. Sampai bisa menjadi 700 kali lipat. Illa shaum, kecuali puasa, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'innahu li, karena puasa itu untuk. Dan puasa disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Naam. Di dalam Lathaiful Ma'arif. Bahwasannya puasa itu merupakan ibadah yang berkaitan erat dengan kesabaran. Karena hakikat puasa itu adalah kita bersabar menjalani ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, bersabar dari menahan perkara-perkara yang haram, dari mengerjakan perkara-perkara yang mengundang syahwat, dan juga bersabar menahan rasa lapar dan rasa dahaga. Dan orang yang bersabar itu akan mendapatkan pahala yang tiada batasnya, sesuai dengan kesabaran yang dia alami, yang dia tahan di dalam puasanya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah orang-orang yang bersabar, mereka akan Allah balas pahalanya, ajrahum bighairi hisab, tanpa ada batasannya. Ya. Maka dengan pahala yang besar inilah, ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, seorang yang berpuasa dia akan farhatun inda liqa'i rabbih. Dia akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala Rabbnya. Nah. Maka itu kebahagiaan bagi seorang muslim ketika berada di bulan Ramadan, ketika mengerjakan syariat ibadah puasa. Belum lagi ketika Allah subhanahu wa ta'ala siapkan bagi orang-orang yang berpuasa untuk dia masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala dengan pintu khusus yang tidak dimasuki. Ya, pintu tersebut ketika seseorang masuk ke dalam surga kecuali hanya dilalui oleh orang-orang yang berpuasa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innalil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Sesungguhnya surga itu memiliki sebuah pintu yang dijuluki, yang diberi nama, yang disebut ar-rayyan. Dengan nama apa? Ar-rayyan. Yunada yawmal qiyamah, maka akan disuruh kelak pada hari kiamat, halummu atau aina saimun, di mana orang-orang yang berpuasa, halummu ila rayyan, marilah masuklah menuju surga melalui pintu ar-rayyan. Fa idza dakhala akhiruhum yughlaqu dzalikal bab, kata Rasulullah SAW. Idza dakhala akhiruhum, apabila telah masuk yang terakhir dari orang-orang yang berpuasa minas saimin, ughliqa dzalikal bab, maka akan ditutup rapat-rapat pintu ar-rayyan. Maka seorang muslim, seorang mukmin ketika mendengar bahwasannya orang-orang yang berpuasa terlebih khusus di bulan Ramadan, dia akan disediakan pintu khusus di surga kelak, yaitu pintu ar-rayyan, maka dia akan merasakan yafrah ghayatul farhi, akan merasa bahagia dengan puncak kebahagiaan. Tahu deh. Nah, bahwasannya ya, di puasa ini di bulan Ramadan akan mengantarkan dia masuk ke dalam surga melalui pintu khusus, jalur khusus, ya, pintu ar-rayyan. Maka seorang mukmin yang mengimani hadis-hadis Rasulullah SAW akan keutamaan orang yang berpuasa, dia akan apa? Berbahagia. Disitulah kebahagiaannya seorang muslim, seorang mukmin. Semua manusia ketika dia diminta untuk mengerjakan sebuah pekerjaan, ya, diminta untuk melakukan sebuah jasa, ya, lalu dijanjikan, disepakati, upah yang besar. Kamu mengerjakan atau memperkerjakan bersih-bersih rumput 1 meter kali 2 meter. Harus dikerjakan selama maksimal 1 jam. Nanti tak kasih upah 2.500.000 rupiah. Ya froh dia, ya tidak. Dia akan bahagia. Mengerjakan ini mendapatkan apa? 2.500.000. Maka seorang mukmin ketika dia diperintahkan untuk beribadah di bulan Ramadan, terlebih khusus berpuasa, lalu dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, pahala yang tiada batasnya, dimasukkan dalam surga dari pintu yang khusus, dan itu siapa yang menjanjikan? Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka hendaknya dia merasa apa? Yafrah. Merasa bahagia. Manusia yang menjanjikan manusia saja dia apa? Senang. Ya, saya tak garansi, tak kasih jaminan membersihkan rumah saya, tak kasih satu buah mobil, dia akan merasa apa? Bahagia. Yang mana mobil itu adalah duniawi, tidak akan dibawa dia mati, apalagi dibawa ke akhirat. Ya, tidak. Ya, dia akan merasa senang, tidak? Senang dijanjikan itu. Ya, maka seorang muslim, seorang mukmin ketika mendengar janji-janji dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wasalam akan keutamaan puasa, akan keutamaan bulan Ramadan, yafrahu ghayatul farhi. Hendaknya dia merasa bahagia. Kata Allah Subhanahu wa taala, qul, katakanlah, bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan rahmat dan juga keutamaan Allah Subhanahu wa taala, fa bidzalika falyafrahu, dengan sebab itu hendaknya mereka berbahagia karena keutamaan serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, khairum mimma yajma'un, itu jauh lebih baik dari apa yang mereka manusia kumpulkan dari perkara duniawi. Ya. Karena dunia ini hakikatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak lebih baik ahwan, lebih hina, ya, daripada apa? Seekor bangkai yang cacat, seekor bangkai kambing yang cacat. Nah, bahkan dunia ini di sisi Allah Subhanahu wa taala terlaknat. Ala innad dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha. Ketahuilah, kata Rasulullah SAW, dunia ini terlaknat dan terlaknat pula apa yang ada di dalamnya. Ya. Kecuali illa zikrullah wa mawalah wa alimun wa muta'allim. Kecuali zikir kepada Allah, apa yang berkaitan, apa yang dicintai oleh Allah, dan seorang yang berilmu serta orang yang mau menuntut ilmu. Maka hina dunia ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang hina ini ketika dijanjikan kepada kita atas suatu pekerjaan, atas suatu amalan jasa, ya, kita akan berbahagia. Maka ketika sebuah amalan, sebuah ibadah datangnya bulan Ramadan, dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kebahagiaan yang abadi di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, semestinya seorang muslim, seorang mukmin, yafrah ghayatul farhi, dia benar-benar berbahagia. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang berpuasa, bahkan bukan di bulan Ramadan, puasa di hari-hari seperti biasanya, puasa sunnah, lalu dia meninggal di atas apa? Puasanya tersebut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga, atau lebih sering kita sebut sebagai mati dalam keadaan husnul khatimah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, man qala la ilaha illallah khutima lahu biha dakhalal jannah. Barang siapa mengucapkan kalimat la ilaha illallah kemudian dia mati di atas kalimat tersebut, khutima lahu biha dakhalal jannah, dia pasti akan masuk surga. Lalu kata Rasulullah SAW, man shoma yawman ibtigha'a wajhillah, dan barang siapa berpuasa pada suatu hari umum, dan tidak ada puasa yang lebih afdal daripada puasa Ramadan, afdalus siyami siyamu Ramadan, atau afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullahi al-muharram, seutama-utamanya puasa setelah bulan Ramadan. Menunjukkan apa? Bulan Ramadan itu puasanya yang paling afdol karena wajib. Ya, syahrullahi al-muharram adalah puasa di bulan Allah, bulan al-muharram. Kata Rasulullah SAW, man shoma yawman ibtigha'a wajhillah. Barang siapa berpuasa pada suatu hari semata-mata mengharap pahala, semata-mata mengharap wajah Allah, khutima lahu biha. Kemudian dia pada hari tersebut ditutup usianya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan puasa tersebut. Kata Rasulullah SAW, dakhalal jannah. Dia pasti masuk ke dalam surga. Ya. Menunjukkan bahwasannya seseorang yang mati dalam keadaan shaim, dia sedang berpuasa. La siyama khususan bisyami Ramadan. Terlebih khusus dengan puasa Ramadan. Pasti dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Maka tidak ada kebahagiaan lagi ma'asyarul muslimin bagi seorang muslim selain dia mati dalam keadaan Allah ridha padanya, dalam keadaan Allah wafatkan dia dalam keadaan husnul khatimah. Itu kebahagiaan ghayatul farh. Kemudian kebahagiaan yang paling puncak. Barakallahu fikum. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan di antara kebahagiaan seorang muslim di bulan Ramadan, terlebih khusus ketika dia menjalankan syariat puasa, adalah dia memiliki doa yang mustajab. Doa yang pasti Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun la turaddu da'watuhunna." Tiga doa yang tidak akan pernah Allah Subhanahu wa taala tolak doa mereka. Yang pertama adalah doanya al-imamul adil. Doanya seorang pemimpin yang apa? Adil. Yang kedua adalah doanya as-sa'im hatta yuftira. Doanya seorang yang berpuasa sampai dia berbuka. Subhanallah. Siapa yang tidak senang dijanjikan dengan doa yang pasti dikabulkan? Minta apa saja pasti Allah ijabahi. Nah, pasti diijabah. Ya. Malam ya'jal. Selama seorang itu tidak tergesa-gesa. Apa maksudnya tergesa-gesa? Da'autu walam yustajabli. Ya, ini dia merasa saya telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, walam yustajabli, tetapi ternyata tidak dikabulkan untukku. Ini namanya orang yang tergesa-gesa. Padahal Allah itu pasti mengabulkan imma. Ya. Bisa jadi dengan apa yang dia minta. Wa ima ayat dakhirahu fil jannah. Atau Allah Subhanahu wa taala apa? Simpankan kelak di surganya di akhirat fil akhirah. Wa ima, dan bisa jadi Allah Subhanahu wa taala ya, yang sharif atau yusarrif, selamatkan dia dari musibah yang semestinya akan dia dapati. Na'am barakallahu. Pasti Allah kabulkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah Subhanahu wa taala berkata, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, aku pasti akan mengabulkan doa kalian. Ya. Dan kata Rasulullah SAW, doanya orang yang berpuasa sampai dia berbuka, la turad, tidak akan Allah tolak. Naam. Barakallahu fikum. Lebih khusus kita di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala beri kemudahan at-taisir dan juga at-taufiq untuk kita mengerjakan sebuah sunnah, sebuah ibadah ya, yang mungkin di lain dari bulan Ramadan kita berat untuk mengerjakannya karena tidak kita kerjakan secara bersama-sama, yaitu apa? Bersantap sahur. Dan kita semua tahu waktu ketika kita sahur thulutsul lailil akhir, sepertiga malam terakhir, itu adalah waktu di mana Allah Subhanahu wa taala turun di langit dunia dan Allah mengabulkan semua orang yang meminta berdoa kepadanya. Kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna ila samai dunya hina yabqa thulutsul lail akhir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Rabb kita turun di langit dunia, hina yabqa, ketika tersisa thulutsul lailil akhir, sepertiga malam terakhir. Yaqul, lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, may yad'uni astajib lahu, Barang siapa yang berdoa kepadaku, aku akan mengabulkan untuknya. Wa may yas'aluni fa'u'tiyah. Dan barang siapa meminta kepadaku, akan aku berikan untuknya. Wa may yastaghfiruni fa'aghfirullah. Dan barang siapa meminta ampunan kepadaku, pasti akan aku ampuni. Itu di waktu sahur. Ketika berpuasa kita mendapatkan doa apa? Mustajab. Ketika kita sahur, kita juga mendapatkan doa yang mustajab. Maka itu adalah kebahagiaan bagi seorang mukmin, seorang muslim. Dan ini Allah mudahkan kapan? Di bulan Ramadan. Barakallahu fikum. Ma'asyara al-muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Dan sungguh, seorang muslim, seorang mukmin, dia akan berbahagia ketika dia tahu Allah Subhanahu wa taala akan hapus-hapuskan dosanya. Dan adalah dengan datangnya bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan dosa atas seorang muslim, seorang mukmin. Bahkan sekadar apa? Sekadar kita diberikan umur, diberikan kesempatan untuk masih bernafas, ketika masuk bulan Ramadan, dosa kita diampuni. Bayangkan, belum melakukan ibadah. Hanya apa? Dalam keadaan muslim, berjumpa dengan bulan Ramadan. Itu sudah Allah Subhanahu wa taala hapuskan dosa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-salawatul khams, al-jum'atu ila al-jum'ati, wa Ramadan ila Ramadan." Mukaffiratun lima bainahuma ya idza tunibatil kabair. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khams, salat waktu, salat lima waktu dari salat yang satu ke salat yang berikutnya. Al-jum'atu ila al-jum'ah, dari satu Jumat ke Jumat yang lainnya. Ar-ramadanu ila Ramadan, dari satu Ramadan ke Ramadan berikutnya. Mukaffiratun lima bainahun, penghapus, penggugur dosa di antara keduanya. Idza tunibatil kabair, selama dosa-dosa besar itu dijauhi. Bayangkan nikmat yang besar kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala berjumpa dengan bulan Ramadan. Belum apa-apain ini. Baru berjumpa, baru diberikan umur. Ya. Sidang isbatnya hari apa? Hari Ahad insyaallah. Ya, kan diputuskan malam Senin terhali tersebut atau malam Selasanya, Senin malam. Itu bulan Ramadan. Umur kita sampai hari tersebut. Ya, sidang isbat diputuskan, terlihat hilal, besok adalah puasa. Kita mendapati malam maghrib, ya, salat maghrib. Atau baru azan maghrib yang kita mendapati. Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan dihapuskan, digugurkannya dosa-dosa kita. Bahkan Ramadan itu diberikan nama sumya Ramadan li'annahu yarmidu adzunub. Karena Ramadan itu yarmidu yuhriq, membakar, menghanguskan adzunub, dosa-dosa. Dari namanya saja sudah menunjukkan bahwasanya Ramadan itu menghapuskan dosa-dosa. Belum lagi ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis Bukhari Muslim, Rasulullah SAW menyatakan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa puasa Ramadan, berarti di siang harinya, imanan wahtisaban, penuh dengan keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah SAW? Ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Dihapuskan dosanya yang telah lalu, siangnya. Sudah menjadi sebab dosa yang lalu telah dihapuskan. Malamnya, man qama Ramadan, barang siapa menegakkan salat malam di bulan Ramadan, salatut tarawih ma'al imam, bersama imam. Ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Dihapuskan dosanya yang telah lalu. Dia terus istiqomah sholat malam terus satu bulan penuh full. Berarti apa? Berarti dia mendapatkan malam qadar. Dan barang siapa menegakkan sholat malam di malam qadar, penuh keimanan dan mengharap pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka akan dihapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Subhanallah. Bagaimana tidak berbahagia seorang muslim, seorang mukmin ketika dipertemukan dengan bulan Ramadan. Makanya tidak heran, tidak samar bagi seorang muslim yang dia mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlebih khusus keutamaan bulan Ramadan, tidak heran kenapa para ulama, para tabi'in, para asfa'ut tabi'in dan ru'usuhum, pemimpin-pemimpin mereka yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, 6 bulan sebelum datang Ramadan mereka sudah berdoa agar diperjumpakan, dipertemukan dengan bulan Ramadan. Karena mereka tahu dan yakin. Bayangkan, bukan di Sya'bannya, bukan di Rajabnya. Bukan di Rabiul Tsani, bukan di Rabiul Awal. Sebelum itu, 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, mereka telah berdoa kepada Allah. Allahumma sallimni Ramadan, wa sallim liya Ramadan, wa tasallamhu minni mutaqabala. Dan terakhir, ma'asyara al-muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Sebuah hadis yang sahih datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengabarkan kepada kita bahasannya, idza jaa Ramadan, ketika datang bulan Ramadan, waktu tenggelamnya matahari, datang bulan Ramadan. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, futihat abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga. Wa ghulikat abwabun niran, dan ditutup pintu-pintu neraka. Wa suffidatis syayatin, dan juga dibelenggu setan-setan. Banyak makna dari hadis ini. Ada yang menyatakan ya benar-benar ditutup pintu neraka dan benar-benar dibuka pintu surga. Sebagian ulama menyatakan maknanya adalah bulan Ramadan adalah bulan di mana dimudahkan seorang mukmin, seorang muslim untuk mengerjakan kebaikan. Dan diperberat, dipersulit seorang mukmin untuk mengerjakan apa? Kejelekan, karena setan dibelenggu. Ya, maka seorang mukmin di bulan Ramadan dia akan sangat mudah melakukan kebaikan sebagaimana pintu surga itu dibukakan. Ya. Bagaimana tidak mudah? Ya. Seorang mukmin, seorang muslim ketika dia di sore hari berbagi makanan di bulan Ramadan, ya, sangat nampak jelas dia akan mendapatkan pahala seorang yang berpuasa. Kata Rasulullah SAW, man fattara sa'iman kana lahu mitlu ajrihi ghaira la yankusu min ajri sa'imi syai'an. Barang siapa memberi makan seorang yang berpuasa, maka baginya pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahalanya orang yang berpuasa. Coba kalau bukan bulan Ramadan, gampang apa susah nyari orang yang berpuasa? Ya. Mungkin hanya sekedar donat, sekedar kurma 3 biji, nyampe 5.000 mboten niku. Mboten. Tapi apa? Ketika diberikan ternyata itu digunakan untuk berbuka puasa seseorang, dengan 3 biji kurma itu kita mendapatkan pahalanya orang tersebut ketika berpuasa tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Subhanallah. Dan berbeda dengan bulan yang lain. Bulan yang lain belum mesti kita bertemu dengan orang yang berpuasa. Kalaupun nemu, dia bukan puasa Ramadan. Pahalanya pasti di bawah puasa wajib, puasa Ramadan. Subhanallah. Dengan satu gelas minuman diminum oleh orang yang berpuasa, kita mendapatkan pahala puasanya. Itu menunjukkan kebaikan pada bulan Ramadan sangat dipermudah. Dan adalah orang-orang yang tinggal di negeri Tauhid, Saudi Arabia, tempat di mana dulu para sahabat tinggal, di Masjidin Nabawi, di Masjidil Haram. Mereka berlomba-lomba, berebut untuk apa? Untuk memberikan, membagikan makanan untuk berbuka. Karena kapan lagi selain bulan Ramadan, gak bisa. Melebihi sales-sales mobil, ayo pak makan di tempat saya, ayo pak. Kenapa? Tidak lain karena mereka tahu segelas air mineral, segelas es teh, apalagi segelas es campur, 3 biji kurma, donat, lumpia, martabak, arem-arem, apalagi nasi kotak. Itu akan menjadi sebab dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa, wajib puasa Ramadan. Kapan lagi? Iya pak. Iya, Pak. Apalagi selain bulan Ramadan, kita akan nggak akan menjumpai orang yang berpuasa Ramadan kalaupun ada puasa sunnah. Sudah. Maka futihat abwabul jannah. Dimudahkan orang-orang untuk melakukan kebaikan. Barakallahu fikum. Dan sungguh di bulan Ramadan pula kita dimudahkan untuk mengerjakan sholat malam secara berjamaah. Biasanya tidak bisa. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu man qama ma'al imam, sesungguhnya barang siapa berdiri salat malam, salat tarawih sampai witir bersama imam, hatta yansharifa, sampai imam itu mengucapkan salam di witirnya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kutiba lahu qiyamu lailatin, dituliskan baginya salat satu malam suntuk. Dan dia juga bisa mendapatkan pahala orang-orang yang salat dengan apa? Dengan sama-sama membersihkan masjid, memperbaiki masjid. Karena seseorang yang dia memperbaiki masjid, merenovasi masjid, mengurusi masjid, dia juga akan mendapatkan pahala orang yang sholat, atau bahkan mendapatkan rumah di surga. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man bana masjidan lillahi walau kamafhasi qatatin banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa membangun, membuat masjid dan sebuah masjid untuk Allah, walau kamafhasiqat, meskipun hanya sebesar sarang burung. Ada enggak masjid sebesar sarang burung? Tidak. Ini menunjukkan kata para ulama, termasuk di badannya bukan hanya membangun, tetapi merenov. Cuman memberi atap, memperbaiki pintunya. Bahkan itu lebih besar daripada apa? Sarang burung, ya tidak, ganti pintunya, apalagi ngasih atapnya dan seterusnya. Apa kata Rasulullah SAW? Banallahu lahu baitan fil jannah. Allah pasti akan bangunkan dia rumah di surga. Jadi jangan kebayang hanya membangun masjid yang full yang akan diberikan rumah di surga. Kata Rasulullah SAW, walau kamafhasiqah, meskipun hanya sebesar sarang burung. Padahal sarang burung enggak bisa buat untuk sholat, gitu. Cuman enggak bisa untuk sujud, ya. Itu menunjukkan kata para ulama rahimahumullah jami'an barakallahu fikum, itu sebagai perumpamaan dari Rasulullah SAW. Bahkan seseorang yang membantu dengan satu bata pun, Allah akan bangunkan rumah dia di surga. Wallahu a'lam bissawab. Intinya ma'asyara al-muslimin rahimani wa rahimakumullah, berbahagialah dengan perjumpaan dengan bulan Ramadan, karena bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kebaikan, penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari berlomba-lombalah untuk melakukan kebaikan, berlomba-lombalah untuk melakukan sedekah, berlomba-lombalah untuk bersama-sama memakmurkan masjid-masjid, rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita at-taufiq, at-taisir, dan juga hidayahnya sehingga kita bisa beramal saleh di bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala perjumpakan kita semuanya dengan bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Naktafi ila huna wa sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.